kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah subhanahu wa ta'ala di dalam ayat ini menyampaikan, mengkhabarkan tentang orang-orang yang beriman kemudian kafir, beriman lagi kemudian kafir lagi. Yani man takarrara minhu al-kufra ba'da al-iman. Orang yang berbolak-balik dari iman ke kafir, dari kafir ke iman, iman ke kafir, dan seterusnya. Tetapi diakhiri dengan kekafiran. Thumma zdadu kufra. Kemudian bertambah kafir. Na'udzubillahi min dzalik. Orang yang seperti ini Allah tidak akan ampuni mereka. Orang yang seperti ini enggak akan Allah beri petunjuk mereka. Fahtada thumma dhalla. Tadinya mengikuti petunjuk, kemudian sesat. Wa absara thumma amiya. Tadinya melihat, kemudian buta. Wa amana thumma kafara. Beriman, kemudian kafir. Wa istamarra ala kufrihi wazdada minhu, kemudian terus di atas kekafiran, bahkan bertambah kekafirannya. Fa innahu ba'idun minat taufiq. Orang seperti ini jauh dari taufiq, jauh dari hidayah. Qala fa innahu ba'idun minat taufiq wal hidayah li aqwamit tariq. Orang ini jauh dari taufik dan jauh dari petunjuk, petunjuk ke arah jalan yang lurus. Wa ba'idun min al maghfirah, dan jauh pula dari ampunan Allah subhanahu wa ta'ala. Mengapa demikian? Karena ata bi'a'zami ma yunha anhu. Karena dia melakukan apa yang paling besar dari larangan. Berarti melakukan larangan yang paling besar. Kalau disusun larangan-larangan itu, ada larangan yang di bawah, ada yang lebih dilarang lagi, lebih dilarang lagi, lebih dilarang lagi. Puncaknya yang paling dilarang adalah kekafiran. Na'udzubillah, orang ini melakukan sesuatu yang dikatakan a'zama mani'in yamna'uhu min husuliha. Karena orang itu melakukan sebesar-besar penghalang yang akan menghalanginya untuk mendapatkan ampunan. Fa inna kufrahu yakunu 'uqubatan wa tab'an. Karena kekafirannya yang terakhir merupakan akibat, merupakan balasan, merupakan toban, stempel yang tidak akan bisa lagi dibuka, segel yang tidak akan lagi bisa dibuka. Ikhwan ibn a'azakumullah, kadang disebut dengan tauba, kadang disebut dengan khatam, khatamullah ala qulubihim. Amana thumma kafara, thumma amana thumma kafara, thumma zdadu kufra. Kemudian Allah takdirkan dia tambah kafir, tambah kafir, tambah kafir. Maka kekafiran yang terakhir ini barakallahu fikum adalah tauban, sudah menjadi tabiatnya, sudah menjadi tabiat yang terkunci di hatinya. Tidak akan lagi mendapatkan hidayah, tidak akan lagi mendapatkan petunjuk, enggak akan lagi mendapatkan ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi barakallahu fikum, apakah itu batasan? Iman kafir, iman kafir, kemudian yang seterusnya tidak bisa lagi beriman. Begitu? dua kali saja tidak boleh lebih. Tidak demikian. Enggak ada satupun ulama yang mengatakan bahwa ini ayat adalah batasan. Kalau sudah dia kafir, kalau sudah masuk Islam, kemudian kafir, kemudian masuk Islam lagi, kemudian kafir lagi, enggak bisa balik. Katanya, fahadha khata'un fahish. Ini pendapat yang salah. Kesalahan yang fatal. Mengapa? Menutup pintu taubat. Dianggap orang yang sudah tiga kali kufur tidak boleh balik. Enggak bisa taubat dan enggak diterima. Kapan? Dan di mana ada ayat Allah atau ada hadis Rasulullah yang melarang orang taubat? Sehingga barakallahu fikum. Disebutkan di sini orang yang sudah berbuat beriman kemudian jadi kafir, kemudian jadi beriman lagi, jadi kafir lagi. Kalau sudah menjadi tabiatnya, kalau sudah menjadi sifatnya, kalau sudah terkunci hatinya, gak akan bisa balik. Kalau sudah menjadi taban. Dan ini mirip dengan ayat Allah, falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Ketika mereka cenderung menyimpang, Allah simpangkan dia. Atau ayat Allah, wa nuqallibu afidatahum, dan kami balik hati-hati mereka. Wa absarau, dan pandangan-pandangan mereka. Kama lam yu'minu bihi awwal marrah, sebagaimana dia awalnya tidak mau beriman, maka Allah balik hatinya, Allah balik pandangannya, Allah balik cara berpikirnya, maka dia enggak bisa kembali ke dalam iman. Berarti barakallahu fikum, kadang Allah menakdirkan seseorang kafir sebagai tab'an. Ya, ini ditakdirkan menjadi sesuatu yang sudah melebur di dalam darah dagingnya. Kekafiran. Sudah terkunci di hatinya. Khatam. Maka orang seperti ini sulit untuk balik. Tetapi siapa yang bisa memastikan? Kalau si fulan telah distempel. Siapa yang bisa memastikan kalau si Alan sudah dicap oleh Allah menjadi orang kafir atau sudah dijadikan sebagai tab'an fi nafsi, sebagai sifat di hatinya kalau dia kufur? Siapa yang tahu? Tidak ada. Karena tidak ada yang tahu, maka semua orang-orang ini yang kafir-kafir ini tetap masih ada harapan kalau mau beriman. Walaupun sudah dua kali beriman kafir lagi, walaupun sudah tiga kali, walaupun tiga kali, walaupun empat kali, walaupun takarrara. Dan itu ucapan Syekh Sa'di di ujungnya. Qala, beliau berkata, annahum in lam yazdadu kufran, kalau dia tidak bertambah kekafirannya, bal raja'u, bahkan dia mau kembali lagi beriman lagi yang ketiga kalinya, wa tarakumahum alaih, dan mau meninggalkan apa yang mereka pegang dari kekafiran, fa innallaha yaghfir lahum, Allah masih membuka pintu taubat dan Allah masih bisa mengampuninya. Walau takarrarat minhum riddah, itu kasih garis atas, kasih stabilo yang jelas. Walau takarrarat minhum riddah, walaupun berulang-ulang kemurtadannya. Ikhwan fil din, azakumullah, jangan menutup pintu taubat. Pintu taubat selalu terbuka sampai terbitnya matahari dari tempat terbenamnya. Pintu taubat selalu terbuka selama orang itu hidup, sampai nyawanya di kerongkongannya. Hatta yugharghir. Kalau sudah gara-gara, walaupun dia menyatakan amanna bi Rabbi Musa wa Harun, tidak akan diterima. Ikhwani fiddin a'azakumullah. Maka saya katakan sekali lagi, pendapat siapapun yang menyatakan bahwa kalau sudah dua kali murtad, tidak bisa balik lagi. Karena ayat ini menyebutkannya hanya dua kali. Amanu summa kafaru summa amanu summa kafaru fazadu kufra, akan bertambah kekafiran. Ini dua kali saja, tidak boleh lebih. Ada batilun, ini pendapat batil, harus dihapus, harus dibantah, harus dibuang. Tidak ada satupun ulama yang menutup pintu taubat. Enggak ada pun satu ayat, enggak ada satu hadis yang menutup pintu taubat, walaupun dia sudah takarraratir riddah marrat wa karrat, walaupun sudah berulang-ulang, masih ada, masih terbuka pintu taubat. Sampai kapan? Ammah wa khassah. Batasan umum dan batasan khusus. Batasan umumnya hingga matahari terbit dari tempat terbenamnya. Batasan khususnya hatta sampai gor-goro, sampai nyawa di kerongkongan. Kalau sebelum itu masih bisa bertaubat. Ikhwani fiddin a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, lihatlah ahlus sunnah yang masih tetap membuka dan masih tetap berharap kalau mereka kembali pada Islam, kembali pada iman. Maka tuduhan-tuduhan kepada ahlu sunnah tukang mengkafir-kafirkan itu tuduhan dusta. Tuduhan yang jauh. Justru mereka masya Allah sepakat. Kalau di dunia ini sebesar apapun kekafiran seseorang, kalau mau bertaubat, mau kembali kepada Islam, masih bisa. Ikhwan ibn a'azakumullah, ketika seseorang melaknat Hajjaj ibn Yusuf al-Thaqafi. Kita tahu siapa itu Hajjaj ibn Yusuf al-Thaqafi. Orang yang bengis, orang yang kejam, yang disebut zalim, banyak membunuh kaum muslimin. Ketika ada yang melaknatnya, kata beberapa ulama menasehatinya, la tal'anhu, jangan laknat dia. La'allahu qala fi salatih, Allahumma gfirli, faghfaralah. Jangan laknat dia. Engkau tidak tahu, barangkali dia dalam salatnya berkata, Allahumma gfirli, ya Allah ampunilah aku, kemudian Allah ampuni. Hajjaj bin Yusuf masih muslim, masih salat, masih puasa. Bukankah dalam salat itu ada zikir-zikirnya? Bukankah dalam salat ada asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah? Ya fayya syahadat. Dan ada Allahumma gfirli warhamni wajburni warfa'li wahdini wa'afini warzuqni. Ada doa Allahumma gfirli. La tal'anhu la'allahu qala fi salati Allahumma gfirli faghfaralah. Jangan laknat dia. Engkau tidak tahu, barangkali dia dalam salatnya mengatakan, ya Allah ampunilah aku, kemudian Allah ampuni dia. Padahal kejam, bengis, banyak membunuh kaum muslimin. Bahkan beberapa ulama dibunuh olehnya. Ikhwani fiddin a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Wa idza kana hadzal hukm fil kufri, kalau ini adalah hukum bagi perbuatan kufur, sudah bertaubat balik lagi kufur, sudah bertaubat balik lagi kufur, masih dibuka pintu taubat. Kecuali kalau izdadu kufra, kecuali kalau bertambah kafir, berarti kekafiran sudah menjadi taban fi nafsihi, sudah khatamallahu ala qulubihim, sudah terkunci hatinya, itu lain perkara. apalagi kalau bukan kekafiran, apalagi kalau bukan kekafiran, dosa-dosa. Bertaubat, berbuat lagi, bertaubat lagi, berbuat lagi. Jangan kemudian kamu katakan, dasar kamu ini begini-begini, gak akan diampuni oleh Allah. Hati-hati, hati-hati, jangan sembarangan berbicara. Ada dua saudara dari Bani Israel yang dikisahkan. Yang satu ahli ibadah, Masya Allah, saleh. Yang satu tukang maksiat. Ahli ibadah ini selalu mengingatkan, aqsir, kurangilah kemaksiatanmu, berhentilah kemaksiatanmu. Dilihat lagi, berbuat lagi. Ditegur lagi, berbuat lagi, ditegur lagi. Sampai kemudian orang yang saleh berkata kepadanya, celaka engkau. Engkau selalu berbuat demikian, demikian, demikian. Allah gak akan ampuni kamu. Allah gak akan ampuni kamu. Begitu orang ini mengatakan Allah tidak akan mengampuni kamu, Allah murka kepada orang saleh ini. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, man yata'alla alayya alla aghfir li fulan, siapa yang bersumpah menyatakan wallahi Allah enggak akan ampuni si fulan, kata siapa, aku ampuni dia dan aku gugurkan amalanmu semuanya. Bayangkan orang yang saleh tadi justru digugurkan amalannya karena satu kalimat yang terucap dari mulutnya sok tahu tentang Allah subhanahu wa ta'ala. Man yata'alla alayya, siapa yang bersumpah atas namaku mengatakan bahwa aku enggak akan ampuni si fulan, aku ampuni si fulan dan aku gugurkan amalanmu. Jangan su'udzan, jangan berburuk sangka. Engkau tidak tahu bagaimana luasnya rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Saking luasnya rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, ketika disuruh malaikatnya untuk menenggelamkan Fir'aun dan bara tentaranya, kata Jibril, sungguh engkau tidak tahu wahai Rasul. Begitu ditenggelamkan Fir'aun, aku langsung tutupi mulutnya dengan lumpur hitam dari Laut Merah. Aku khawatir dia kemudian bertaubat dan diterima oleh Allah dengan rahmatnya. Apa maknanya? Masih mungkin. Fir'aun, kalau dia bertaubat, masih mungkin diterima oleh Allah Ta'ala. Ikhwan ibn a'azakumullah. Tetapi sampai gor-goro, tidak sempat lagi dia mengucapkan apapun. Setelah gor-goro, dia mengucapkan dengan kalimat amantu bi Rabbi Musa wa Harun, tidak diterima. Al-an. Waqad asaita qablu. Baru sekarang, terlambat. Asyahid barakallahu fikum, bahwa rahmat Allah sangat luas, lebih luas dari bayangan kalian. Ini orang gak bakal diampuni. Itu pikiran kalian. Rahmat Allah lebih luas dari itu. Oleh karena itu, ahlu sunnah arhaman nas linnas. Ahlu sunnah arhaman nas linnas. Paling rahmat kepada manusia. Itu ahlu sunnah. Masih diharapkan taubatnya. Masih diharapkan berubah. Masih diharapkan dia kembali. Kekufuran saja masih diharapkan kembali. Padahal sudah amanu, thumma kafaru, thumma amanu, thumma kafaru. Apalagi dosa. Justru mereka yang tidak punya rahmat adalah khawarij. Para kaum reaksioner, kaum pemarah, kaum emosional. Orang berbuat dosa kafir. Dosa kafir. Berbuat zalim kafir. Bahkan bukan hanya kafir terus titik, kafir halal darahnya. Dan bukan hanya kalimat halal darahnya kemudian titik, masih berlanjut dengan fi'luhum, dengan perbuatan mereka. Membunuh kaum muslimin, menumpahkan darah kaum muslimin, meledakkan kaum muslimin, memerangi kaum muslimin. Astaghfirullah, astaghfirullah. Walhamdulillah. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan bahwa mereka tidak akan kembali kalau memang kekafiran sudah menjadi tabiatnya. Kekafiran sudah menjadi sesuatu yang melebur dalam darah dan dagingnya. Maka orang yang seperti ini khatamallah ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghisyawah. Kalau sudah demikian, tertutup hatinya, tertutup pendengarannya, tertutup penglihatannya, apakah bisa kembali? Tidak bisa. Summun bukmun umyun fahum la yarji'un. Buta, tuli, bisu, dan mereka enggak bisa lagi kembali. Na'udzubillahi minadh-dhalal. Artinya jangan main-main dengan kekafiran, walaupun memang tidak dibatasi. Apakah dua kali atau tiga kali atau empat kali, kalau mau tobat masih bisa, tetapi jangan main-main. Mengapa? Khawatir Allah subhanahu wa ta'ala murka, kemudian dia dicap, distempel oleh Allah, dan kemudian dijadikan kekafiran sebagai tabiatnya. Karena kebiasaan, akhirnya kekafiran menjadi darah dagingnya. Na'udzubillahi minal kufri. Qala faghairuhu minal ma'asi allati duna man dunahu min babi aula. Kalau kufur saja masih diharapkan, apalagi yang lainnya dari kemaksiatan-kemaksiatan, min babi aula, lebih-lebih lagi. Annal 'abd law takarrarat, bahwa seorang hamba kalau berulang-ulang berbuat dosa, kemudian kembali lagi taubat, kemudian kembali lagi taubat, masih bisa diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau ada ila taubah, ada Allahu lahu bil maghfirah. Kalau dia kembali kepada taubat, maka Allah kembali mengampuninya. Ikhwan ibn na'azakumullah, apa yang dikhawatirkan? Sama yang dikhawatirkan, kalau bermain-main dengan dosa, akhirnya menjadi tabi'ihi. Akhirnya menjadi kebiasaan dia yang kemudian terpatri pada hatinya, menjadi sahibu hawa, pengekor hawa nafsu. Apakah bisa kufur? Suatu saat bisa kufur. Kapan itu? Kalau hawa nafsu sudah menjadi tuhannya. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu. Pernahkah kau melihat seseorang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai tuhannya? Na'udzubillah min dzalik. Adallahullahu ala ilmin. Allah akan sesatkan dia walaupun berilmu. Kalau hawa nafsunya sebagai tuhannya, maka dia akan sesat walaupun dia punya ilmu, karena dia lebih mementingkan hawa nafsunya sendiri. Na'udzubillahi minadh-dhalal. Qala wa basyir al-munafiqina bi anna lahum 'adzaban alima. Maka beritakanlah kepada para munafikin berita gembira dengan azab yang sangat pedih. Azab yang sangat pedih. Berita gembira atau berita yang mengerikan? Berita yang mengerikan. Tetapi sengaja Allah katakan basyir. Beritakan kabar gembira bagi para munafikin dengan azab yang menghinakan, dengan azab yang sangat pedih. Mengapa? Karena mereka seakan-akan suka untuk diazab. Karena mereka sengaja-sengaja menentang Allah dan Rasulnya. Sengaja-sengaja mereka menentang Al-Quran dan Sunnah. Sengaja-sengaja mereka menentang agama. Seakan-akan dia senang diazab. Sampaikan kabar gembira bahwa mereka akan diazab. Karena sepertinya mereka menginginkan itu. Alladzina yattakhidhuna al-kafirina awliya'a min dunil mu'minin. Ayabtaghuna 'indahumul 'izzah? Fa innal 'izzata lillahi jami'an. Yaitu orang-orang yang menjadikan orang kafir sebagai walinya, sebagai pelindungnya, sebagai teman dekatnya, sebagai pembelanya. Rasulullah sallam al-afiyah. Muslimin harusnya berwala, berloyalitas kepada orang beriman. Muslimin kepada muslimin, mukminin kepada mukminin. Karena kaum mukminin, kaum muslimin, ba'duhum awliya'u ba'd. Sebagian mereka wali bagi sebagian yang lain. Tetapi di tengah-tengah kaum muslimin ada yang walinya orang kafir. Teman dekatnya orang kafir. Pembelanya orang kafir. Pelindungnya orang kafir. Kecintaannya, kekasihnya orang kafir. Apakah orang ini jujur beriman atau tidak? Aneh kan? Ikhwan ibn a'azakumullah, dia menyatakan la ilaha illallah di mulutnya. Tidak ilah kecuali Allah. Kita beribadah kepada Allah saja, jangan beribadah pada yang lain. Kemudian berkata kepada teman-teman dekatnya, kamu orang yang paling saya cintai. Padahal orang itu berkata, Allah memiliki anak, memiliki istri. Padahal orang itu berkata, bahwa Tuhan itu banyak. Dan berkata, kita minta kepada pohon, kita minta kepada batu, kita minta kepada patung-patung berhala. Kan aneh. Barakallahu fikum. Maka orang-orang ini, barakallahu fikum, dikatakan para munafikin, yang mereka ini menyembunyikan kekafiran, dan menampakkan keislaman. Al-bisyarah tustakmal fil khairi. Biasanya kalimat basyir dipakai untuk kebaikan. Tetapi dipakai pula untuk kejelekan biqaidin, dengan ikatan kama fi hadhil ayah. Yani dengan ikatan kalimat bi anna lahum azaban alima. Akhwan ibn a'azakumullah, kita akan bahas ayat ini pada pertemuan yang akan datang bi'idznillahi ta'ala. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.